Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-85 dari 100 hadis dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Siapapun yang mendatangi Arraf, dan kita sebutkan definisi dari Arrafan yang lebih umum dari makna tersebut yang dirajikan oleh Syekh, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, mencakup dukun, tukang ramal, ahli nujum dan semisal mereka. Imman yastadillu ala ma'rifatil ghaib, dari kalangan orang-orang yang mencari dalil atau mencari petunjuk untuk mengetahui perkara ghaib, bi muqaddimatin yasta'miluha, dengan muqaddimah pendahuluan, metode, cara yang mereka gunakan. Siapapun yang mendatangi dukun, tukang ramal, ahli nujum, ahli perbintangan, lalu dia bertanya kepada orang tersebut tentang sesuatu, maka tidaklah diterima dari orang itu sholatnya selama 40 hari atau 40 malam, 40 malam atau 40 hari. Taib. Ini maksud dengan tidak terima, yaitu tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan pahala dari sholat yang dia lakukan. Baik. Kemudian hukum mendatangi mereka juga kita telah menyampaikan, apa yang disebutnya oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Jika semata-mata datang dan bertanya, an yas'alahu su'alan mujarradan, bertanya kepada dia semata-mata bertanya, fahadha haram, ini hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW ini, فَإِثْبَاتُ الْعُقُوبَةِ عَلَى سُؤَالِهِ, ditetapkannya hukuman, yaitu tidak diterima sholatnya, tidak diganjar sholatnya selama 40 hari. Kata beliau, فَإِثْبَاتُ الْعُقُوبَةِ عَلَى سُؤَالِهِ, dihukumnya, ditetapkannya suatu hukuman dengan sebab pertanyaan dia, yadullu ala tahrimi, menunjukkan haramnya hal tersebut. Idh la uqubata illa ala fi'lin muharram, karena tidak ada hukuman kecuali pada perbuatan yang haram. Kemudian yang kedua, bertanya kemudian membenarkan, maka hal demikian termasuk dari mendustakan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, katakan tidak ada seorang pun di muka bumi, di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tegas, yang jelas menunjukkan tidak ada suatu makhluk pun yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, an yas'alahu liyakhtabirahu, bertanya kepada dukun, tukang ramal tersebut untuk mengujinya, apakah hal huwa shadiqun au kadzibun, apakah dia benar ataukah dusta. La li ajli an ya'khudha biqawli, bukan untuk mengambil ucapannya, bukan untuk mengambil ucapannya. Fahadha la ba'sa bih, ini tidak mengapa, tidak termasuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, Nabi mengatakan, "Madza khabbatu lak?" Apa yang aku sembunyikan untukmu? Qala duh, kata Ibnu Sayyad, duh. Kata Nabi, ikhsa falan taghdwa qadrak. Ya. Celaka, hina kamu. Kau tidak akan melampaui kadarmu sebagai manusia. Ya, enggak akan mengetahui perkara gaib. Taib. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia tentang suatu yang Nabi SAW sembunyikan, li ajli an yakhtabirahu, untuk mengujinya. Ini dijadikan dalil oleh ahli ilmu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bolehnya bertanya untuk menguji kebenaran ataukah kedustaannya, bukan untuk mengambil ucapannya. Kemudian yang keempat, an yas'alahu liyudhira ajizahu wa kadzibahu. Yang keempat, bertanya kepadanya untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Fayamtahinuhu fi umurin yatabayyanu biha kadzibuhu wa ajizuhu. Dia menguji dukun, tukang ramal dan semisal mereka, menguji dalam perkara-perkara yang jelas dia dusta dan tidak mampu. Kata beliau, wa hadza matlub wa qad yakunu wajiban. Ini perkara yang dituntut, bahkan bisa menjadi sesuatu yang wajib. Ya. Wa ibtalu qaulil kahanah la syakka annahu amrun matlub. Membatalkan, membantah ucapan dukun itu tidak diragukan bahwasanya itu perkara yang dituntut, wa qad yakunu wajiban. Nah, sehingga beliau menyampaikan fa sara su'alu huna laisa 'ala itlaqi, sehingga bertanya dalam perkara tersebut ini tidak berlaku secara mutlak, ada rincian. Nah, kemudian hal yang lainnya diingatkan oleh ahli ilmu adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu perkara-perkara yang terkait dari kejadian di langit, misalnya dengan istilah perkiraan akan terjadi hujan, perkiraan hujan, atau diperkirakan akan terjadi gerhana matahari pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, akan terjadi gerhana bulan. Ya, kesimpulan terkait dengan hal tersebut, bahwasanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa innal umura allati tudraku bil hisab, sesungguhnya perkara-perkara yang bisa dijangkau, bisa diketahui dengan hisab, dengan perhitungan, laisat minal kahanati fi syai'in, tidak termasuk dari ilmu perdukunan sedikit pun. Ya, sehingga hari yang maklum dan ketahui dan diberitakan akan terjadi gerhana matahari, akan terjadi gerhana bulan, diperkirakan ini hari ini atau besok jam sekian akan terjadi hujan. Ya, bisa dipergerakan dengan hisab atau dengan keadaan cuaca, suhu, angin, dan seterusnya. Itu hanya sekedar perkiraan. Maka demikian tidak termasuk dari perdukunan, bukan termasuk dari gahanah, ya. Bukan pula ramal, namun apa? Perkiraan saja, perkiraan. Karena melihat tanda-tandanya. Baik. Hal yang lainnya terkait dengan hal ini juga, yaitu permasalahan ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan ada dua macam. Jenis yang pertama, qismun la ba'sa bihi. Jenis yang pertama yaitu jenis yang tidak mengapa, dibolehkan. Wa huwa ma yusamma bi ilmi at-tasyir. Wa huwa yusamma bi ilmi at-tasyir. Ta sin ya ya kemudian ra. Yaitu ilmu tentang ya perjalanan ya, tempat dari bintang-bintang, yakni ilmu sayrin nujum, ilmu tentang pergerakan bintang. Yastadillu bihi alal fusul. Yastadillu bihi ini digunakan untuk memperkirakan atau menentukan al-fusul, musim, iklim. Wa ala tulin nahar, digunakan untuk memperkirakan ya panjangnya siang. Wa qasrin nahar, pendeknya siang. Baik. Hajatan, suatu hajah, la ba'sa biha wa la haraja biha, ini tidak mengapa. Kenapa? Li'annan nas yahtaduna bihi lima salihihim. Manusia menggunakan hal tersebut untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Perkara-perkara yang tanpa hisi. Termasuk ya, banyak perkara yang terkait dengan hal demikian. Nah, di antara dalilnya, adalah dalam surat An-Nahl ayat 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang tersebut manusia mengambil atau menjadikan petunjuk. Ini di antara fungsi bintang, jadikan sebagai penunjuk arah. Baik seseorang berada di lautan atau di daratan, menggunakan bintang tersebut sebagai penunjuk arah. Hal yang diperbolehkan. Wa bin najmi hum yahtadun. Selain itu, fungsi dari bintang diantaranya adalah sebagai zinah, sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT, perhiasan langit. Demikian juga berfungsi rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri berita. Nah, ini jenis yang pertama, yaitu digunakan sebagai petunjuk terkait dengan iklim, cuaca, panjangnya siang, pendeknya siang, dan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia terkait dengan waktu, tempat, dan semisalnya. Kapan waktu hujan, kapan waktu kemarau, ya musim semi, musim gugur, dan semisalnya. Kemudian yang kedua, ilmu at-ta'thir. ilmu ta'sir. Ta hamzah fa ya ra. Muqabilu ilmi tasyir. Ini berlawanan dengan ilmu at-tasyir. Yaitu an yattakhidha min ilmin nujum sababan, menjadikan dari ilmu perbintangan itu sababan, suatu sebab. Menjadikan dari ilmu perbintangan itu sababan, yadda'i bihi, untuk mengklaim dengan bintang-bintang itu, annama hasala fil ardi fa innahu min sababin najmi, bahwasanya yang terjadi di muka bumi ini itu dengan sebab bintang-bintang itu. Ya. Baik. Seperti ucapan orang-orang jahiliyah, mutirna binau'i kadha wa kadha, kita diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Maka hadha huwal muharram, ini perkara yang haram. Wala juzu i'timaduhu, tidak boleh bersandarkan kepada hal tersebut. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan apa yang terjadi di muka bumi ini dengan yang terjadi di langit. Nah, as-sama mustaqillatun, langit itu sendiri. Fama hasala min atharin fis sama fa innahu la yu'athiru 'alal ard, apa yang terjadi di langit itu tidak berpengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Fan nujum la dakhla laha fil hawadith, bintang-bintang yang ada di langit itu tidak ada keterkaitan, enggak ada andil terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Naam. Allahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Walhamdulillahirabbil alamin.